Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun thumma amma ba'd. Ikhwan fi din wa fillah, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita akan menambah pembahasan kita yang lalu terkait dengan hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam, innama ja'ilal imam liwa'tama bihi fa idza kabbara fa kabbiru wa idza raka'a farka'u. Sesungguhnya tidaklah imam itu diangkat kecuali untuk diikuti. Bila imam takbir maka takbirlah kalian, dan bila imam rukuk maka rukuklah kalian. Pembahasan yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah permasalahan-permasalahan mas'uliyatil makmum, kewajiban-kewajiban seorang makmum. Seorang makmum punya kewajiban yang harus dilakukan. Pada hadis sebelumnya barakallahu fikum, kita mengetahui satu kewajiban dari makmum, yaitu mengikuti siapa? Imam. Dalam bab mengikuti ini barakallahu fikum, kita tidak boleh yang pertama mendahului, yang kedua membarengi, yang ketiga menunda-nunda. Barakallahu fikum. Yang harus kita lakukan adalah apa? Mengiringinya, mutabi'. Barakallahu fikum. Termasuk dari tanggung jawab seorang makmum adalah al-muhafadzah ala taswiyatus shufuf. Menjaga kerapian shaf. Menjaga kepun lurusnya saf. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengajari umat Islam ketika beliau hendak menunaikan salat, khusus ketika beliau menjadi apa? Seorang imam. Yang beliau lakukan yang pertama kali adalah apa? Mengingatkan sahabat-sahabatnya untuk merapikan shafnya. Banyak hadis barakallahu fikum yang menyebutkan hal ini. Salah satunya adalah hadis yang datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sawwu shufufakum fa inna taswiyata shaffi min tamami as-salah." Sawwu, luruskanlah shaf-shaf kalian. Dikarenakan lurus ataupun rapinya shaf itu adalah termasuk dari kesempurnaan salat. As-salah di sini datang dengan alif lam, yang dimaksudkan salatnya adalah salat berjamaah. Karena rapinya shaf, lurusnya shaf itu adalah termasuk dari kesempurnaan salat berjamaah. Hadis ini muttafaqun alaih. Barakallahu fikum. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud dan juga oleh al-Imam An-Nasa'i, kata Rasul, man wasala saffan wasalahullah wa man qata'a saffan qata'ahullah. Siapa yang menyambung saf maka akan disambung oleh Allah, dan siapa yang memutus saf maka akan diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya barakallahu fikum, dari hadis-hadis yang semisal ini kita bisa mengambil satu faedah bahwa seorang makmum itu punya tanggung jawab, yaitu menyambung dan merapikan apa? Shaf. Sebelum dia menyambung dan merapikan, dia pasti akan mendapatkan barakallahu fikum perintah. Dia pasti akan mendapatkan himbauan dari seorang imam. Karena seorang imam dianjurkan untuk mengingatkan apa? Makmumnya. Bahkan barakallahu fikum, Asy-Syaikhul Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan dalam kitab ushalah, termasuk di antara tanggung jawab seorang imam adalah dia bersungguh-sungguh untuk merapikan shaf bil qauli wa bil fi'li, dengan ucapan dan juga dengan apa? Perbuatan. Bukan cuma sebatas dengan pengeras suara, sawu sufufakum, sawu suhum, tidak. Tetapi dia mencoba untuk melihat. Dia mencoba untuk melihat, mengoreksi. Dia teliti. Kira-kira shaf itu apa? Sudah rapi ataukah? Ataukah belum? Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam hadis-hadis kita sering mendapati barakallahu fikum, Rasulullah SAW, sabda-sabda Rasulullah SAW dalam bab ini, sampai beliau apa? Merapikan shaf dengan apa? Tangannya, dipegang dadanya, jamaahnya, bahkan seakan-akan beliau apa? Bayangkan orang yang sedang apa? Membidik dengan satu anak panah. Ya, itu berarti sampai benar-benar kelihatan apa? Lurus barakallahu fikum. Sawu shufufakum. Jangan sampai barakallahu fikum antum jadi imam apakah di masjid atau pas hujan, kemudian sholat di rumah berjamaah, kemudian ada iqamah langsung aja takbir Allahu akbar wala yubali, tidak memperhatikan bagaimana siapa jamaahnya, tidak barakallahu fikum. Itu sebuah kewajiban bagi seorang imam. Ketika sang imam sudah barakallahu fikum mengingatkan hal ini, maka kewajiban dan tanggung jawab seorang makmum adalah apa? Menjalankannya. Oleh karena itu barakallahu fikum, sering kalau kita sholat di masjid-masjid umum, ketika sang imam mengatakan sawu shufufakum fa inna taswiyata shaf min tamamis shalah, sami'na wa ata'na. Kalimatnya keluar sami'na wa ata'na, tapi tetap pisah-pisah. Tapi tetap apa? Pisah? Pisah-pisah. Nah, kita tidak. Kita enggak perlu bilang sami'na wa ata'na, tapi kita apa? Langsung koreksi. Bagaimana, sudah rapi atau belum? Sudah apa? Barakallahu fikum, lurus ataukah? Ataukah belum? Barakallahu fikum. Itu hal yang harus kita lakukan. Itu hal yang harus kita lakukan. Walaupun kita sedang bersendiri, barakallahu fikum. Artinya bersendiri itu, kita sholat di masjid secara umum, masjid keumuman yang ada, kemudian ternyata di situ apa? Orangnya tidak merapikan. Kita rapikan dengan sebelah kita. Kita rapikan dengan sebelah kita. Kalau seandainya dia tidak mau kita tempel, yang penting kita mencoba untuk rapi. Oh, kita ngukur. Kita ngukur supaya apa? Rapi. Bagaimana cara mengukurnya? Mata kaki dengan mata kaki. Kita tempelkan. Dia gak mau, sudah. Selesai. Yang penting kita sudah apa? Berupaya. Tanggung jawab kita, individu kita sebagai seorang makmum sudah kita apa? Jalankan. Barakallahu fikum. Kenyataan memang demikian. Kenyataan memang demikian. Tetapi barakallahu fikum, tidak sedikit masjid secara umum itu apa? Mereka berupaya untuk mengingatkan jamaahnya untuk meluruskan, merapikan apa? Shafnya. Walaupun terkadang barakallahu fikum, imam sudah mengatakan sawu shufufakum, sawu shufufakum. Enggak tahu apakah memang jamaah yang enggak tahu maksudnya, ataukah imam yang enggak tahu apa? Maksudnya hanya bilang sawu shufufakum palai kanan, takbir Allahu akbar. Tidak apa? Punya kesungguh-sungguhan dalam merapikan shaf tadi. Asy-Syaikh bin Taimiyah rahimahullah taala menegaskan di sini. Seorang imam dia punya tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Merapikan shaf bil qauli wal bil fi'li. Dengan lisannya. Diingatkan dengan sabda Rasulullah SAW. Dengan perbuatannya, dia melihat ke kanan, dia melihat ke kiri, dia ingatkan yang di belakang, dia ingatkan lagi yang di belakang, terus barakallahu fikum. Selagi apa? Punya kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Kalau kita tidak punya kemampuan, jumlahnya banyak barakallahu fikum, sudah Allah bismillah barakallahu fikum, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita mampu. Shaf pertama, shaf kedua. Shaf pertama, shaf kedua kita ingatkan. Itu yang disunnahkan oleh Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Kita semua barakallahu fikum, sebagai seorang insan yang berupaya mengikuti sunnah Rasulullah alaihi assalatu wassalam dalam bab seperti ini, jangan sekali-kali kita remehkan. Jangan sekali-kali kita remehkan. Sholat itu di dalam syariat Islam perkara yang sangat besar. Setelah apa? Dua kalimat syahadat. Perkara sangat besar. Sehingga barakallahu fikum, kita jangan sampai meremehkan masalah seperti ini. Dijelaskan oleh para ulama barakallahu fikum, min asbab, termasuk dari sebab. Jadi seorang itu menyimpang, seorang itu apa mah? Menyimpang, jatuh terdalam kesalahan ini, kesalahan itu, dan bahkan barakallahu fikum sampai meninggalkan agamanya. Ba'dal ilm, setelah dia mengetahui agamanya, setelah dia menjadi sosok yang berilmu, salah satunya adalah apa? Tarkul amal. Tidak mau apa? Mah mengamalkan. Wais, sama-sama ngaji, sering diingatkan salafin semua. Sawu subuhakum. Sawu, sudah selesai takbir, Allahu Akbar. Lah, tidak seperti ini barakallahu fikum. Bimbingan Rasulullah sallallahu wasallam. Saya mau tanya barakallahu fikum. Pertanyaan ini sebenarnya tidak butuh pada jawaban. Tapi kalau panjenengan menjawab, alhamdulillah. Kira-kira kita dengan para sahabat itu rapian mana sofnya? Gak perlu dijawab kan? Semangat mana dalam menunaikan sholat? Gak perlu dijawab kan? Tetapi ternyata Rasulullah sallallahu wasallam mengatakan apa? Sawu sufufakum, sawu sufufakum. Yang kedua apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu wasallam? Merapikan dengan tangan beliau. Sampai-sampai dalam sebuah kisah perapian shaf, ada seorang sahabat yang apa? Ada seorang sahabat apa? Sengaja menonjolkan apa? Dadanya. Hanya ingin dipegang oleh siapa? Rasulullah sallallahu wasallam. Sampai sedemikiannya barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu mengingatkan, itu para sahabat. Itu para sahabat. Ahad kemarin panjenengan sudah dengar penjelasan Ustaz Afif Hafizahullah taala tentang apa? Kewajiban kita kepada para sahabat. Mereka-mereka itu barakallahu fikum yang selalu didoakan oleh kaum muslimin radhiyallahu taala anhu. Setiap kita membaca hadis di situ disebutkan sahabatnya, maka pasti pada kalimat belakangnya radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala, semoga Allah meridhoinya, semoga Allah meridhoinya. Sosok yang seperti itu aja barakallahu fikum masih diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi kita barakallahu fikum. Terlebih lagi kita. Nah, kalau di sini barakallahu fikum, antum di sini sebagai makmum, pulang sebagai apa? Imam, ingat masalah ini. Walaupun di masjidnya salafiyin, walaupun di masjid pondok, walaupun yang hadir dalam jamaah itu salafiyin, orang-orang yang selalu hadir dalam majelis ilm dalam di kota Cilacap satu pekan 7 kali. Ya, apa 8 kali? Tiap hari belajar. Tetap bab ini ketika menunaikan sholat apa? Sawu sufufakum. Sungguh-sungguhnya Rasulullah sallallahu wasallam di dalam merapikan shaf. Tanggung jawab seorang imam dan tanggung jawab seorang makmum. Barakallahu fikum. Kalau kita yang seperti ini saja tidak mau perhatian, maka sungguh akan muncul satu musibah bagi diri kita. Dijelaskan di sana barakallahu fikum, termasuk sebab-sebab al-inhirah ba'dal ilm. Terjatuhnya seorang insan pada jurang kesalahan, berpalingnya dia dari agama Allah setelah dia mengetahui ilmu. Yang pertama barakallahu fikum, ghurbatul Islam. Asingnya agama Islam ini. Barakallahu fikum, agama Islam ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Bada'al Islamu ghariban. Islam itu muncul asing. Wa sayaudu gharib, dan akan kembali asing kama bada. Seperti apa? Sebelumnya. Nah, barakallahu fikum, seorang insan dikala dia pada kondisi keterasingan, antum barakallahu fikum sudah biasa ngaji, sudah tahu ilmu ini, sudah tahu ilmu itu dan segala macamnya, kemudian muncul pada kondisi apa? Ataupun mendapati kondisi sebagai orang yang asing, kira-kira masih pede enggak untuk mengamalkan ilmu panjenengan? Atau dengan keterasingan itu meninggalkan satu poin, meninggalkan satu ilmu? Salah satu contohnya adalah apa? Tadi meluruskan shaf. Salah satunya meluruskan shaf. Barakallahu fikum, dikala kita salat di barakallahu fikum masjid-masjid kaum muslimin, terkadang kita tidak peduli Kalau jamaahnya sudah seperti itu, ya sudah kita apa adanya, kita berdiri langsung apa tak? Takbir juga. Tidak, kita upayakan dulu. Kita upayakan dulu. Kalau toh ternyata yang di sebelah kita enggak mau rapi, enggak mau lurus, sudah Allah. Yang penting kita sudah apa? Berupaya. Nah, adapun di tempat yang kita memungkinkan untuk merapikan shaf, jangan kemudian kita memandang orang-orangnya sudah apa? Berilmu. Orang-orangnya sudah apa? Mengetahui ilmunya, sudah berpengalaman segala macam, kemudian kita tidak punya perhatian dengan hal itu. Tidak. Tidak demikian para ulama. Yang menjadi percerminan dari kita adalah lihat bagaimana Rasul di dalam mengamalkan, mempraktekkan hadis ini di hadapan para sahabat-sahabat beliau. Barakallahu fikum. Yang kedua, termasuk dari sebab seorang insan itu dia terjatuh dalam kesalahan setelah dia memiliki ilmu adalah apa? Rusaknya zaman. Rusaknya zaman. Kembalinya adalah ketidakpedean untuk mengamalkan apa yang telah dia ketahui dari ilmu. Zaman rusak, maka orang yang hidup di zaman itu pun juga apa? Akan mendapatkan imbas dari kerusakan tadi. La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minalladhi qabla. Tidak akan datang satu waktu kecuali yang sebelumnya itu jauh lebih baik dari yang setelahnya. Akan muncul kerusakan, muncul kerusakan. Nah, orang yang memiliki ilmu barokah akan terbawa pada kerusakan tadi. Yang akhirnya apa barakallahu fikum? Ketika dia terbawa meninggalkan ilmunya. Walaupun bisa jadi terkadang dia apa? Meninggalkan tanpa sadar. Meninggalkan tanpa sadar. Contoh saja barakallahu fikum dalam masalah apa? Taswiyatus shufuf, merapikan shaf ataupun apa? Meluruskan shaf. Itu bukan kewajiban imam. Sebatas kewajiban imam saja tidak. Imam mengingatkan makmum untuk merapikan shaf, kewajiban makmumlah yang merapikan apa? Shaf, yang meluruskan apa? Shaf. Kalau yang seperti ini barakallahu kita tinggal, yang kalau yang seperti kita tinggal, Rasul mengatakan fa inna taswiyata shaf min tamami as-shalah. Lurus dan rapinya shaf termasuk dari kesempurnaan apa? Shaf, salat berjamaah barakallahu fikum. Termasuk dari kesempurnaan shaf. Kalau salat kita rapi, salat kita sempurna, maka kita akan mendapatkan fungsi dari salat. Apa fungsi dari salat? Tanha 'anil fahsya wal munkar. Mencegah orang yang menunaikannya dari kegejian-kegejian dan apa? Kemungkaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fungsi dari salat, fa in saluhat saluha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. Kalau salatnya baik, akan baik pula amalan yang lain. Kalau salatnya jelek, akan jelek pula amalan yang lain. Barakallahu fikum, kita setiap hari salatnya berjamaah. Setiap hari salatnya apa? Berjamaah. 5 kali kan salat kita berjamaah. Kecuali subuh telat bangun. Apalagi? Hujan. Sebab apalagi barakallahu fikum? Sakit. Sudah, pol. 3 aja. Malas. Lemas. Barakallahu fikum. Artinya kita betul-betul berupaya untuk menunaikan sholat dengan apa? Berjamaah. Itu yang kita tunaikan. Ternyata dikala kita menunaikan, kita sebagai seorang sosok yang kurang perhatian dalam masalah apa? Shaf. Perhatian dalam masalah shaf ini barakallahu fikum bukan hanya di awal sholat saja, tetapi selama apa? Sholat itu ditunaikan. Selama sholat itu ditunaikan, kita harus terus memperbaiki, menjaga kerapian dan kelurusan apa? Shaf tersebut. Jangan sampai para ulama pas ketika sholat pertama kali Allahu Akbar rapinya luar biasa, ketika apa? Rakaat kedua, rakaat ketiga sudah tidak berperhatian. Lah kalau saya memperhatikan shaf terus, nanti saya enggak khusyuk sholatnya. Akhirnya apa? Mau maju, mau mundur, terserah. Yang penting saya berusaha untuk khusyuk dalam sholat. Tidak, barakallahu fikum. Tidak demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah kita untuk merapikan dan meluruskan apa? Shaf. Barakallahu fikum. Masalah ini betul-betul diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah ini barakallahu fikum betul-betul diingatkan oleh para ulama, para sahabat-sahabat beliau alaihi wassalatu wasallam. Oleh karena itu, dikala kita berupaya untuk mendapatkan kesempurnaan ibadah kita, maka sekecil apapun yang menyebabkan ibadah kita cacat, hendaknya kita jauhi, hendaknya kita tinggalkan. Mungkin kita merasa ibadah kita cacat dalam bab ini saja. Luka ini bisa apa barakallahu fikum? Membengkak. Bisa menyebabkan hilang sebuah apa? Ibadah ataupun hilang sebuah amalan. Oleh karena itu harus betul-betul berupaya untuk melakukan hal ini. Kalau kita melihat barakallahu fikum keumuman kaum muslim, betul-betul masalah taswiyah atau shufuf itu adalah perkara yang paling diremehkan. Ya tidak? Sampai orang yang bertitel doktor aja, masya Allah barakallahu fikum, meremehkan masalah apa? Shaf. Alhamdulillah kalau setan mau sholat bersama kita. Doktor ya? Doktor ya? Titelnya. Waliyadzubillah barakallahu fikum. Yang katanya sudah punya pengalaman, sudah punya ilmu ini dan segala macam dalam masalah apa? Ilmu agama. Meremehkan masalah shaf. Rasul alaihi salatu wassalam sebagai nabinya mendidik para sahabat-sahabat beliau sebagai orang yang paling mulia dari kalangan kaum muslimin setelah Rasulullah alaihi salatu wassalam, begitu sungguh-sungguhnya di dalam merapikan apa? Merapikan shaf, kok disepelekan. Nah, kita barakallahu fikum sudah memiliki ilmu, jangan sampai menyepelekan. Sebagai imam, ingatkan dengan baik jamaahnya. Sebagai makmum, pegangi baik-baik hadis Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Barakallahu fikum. Kalau ini sudah diremehkan, waliyadzubillah, waliyadzubillah, hancur sudah. Kenapa hancur barakallahu fikum? Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan dalam salah satu sabdanya, awwalu matun za'u min qulubis salihin. Yang pertama kali akan dicabut dari hatinya orang yang saleh adalah al-amanah, sifat amanah. Amanah dalam bahasa kita itu apa? Hah? Sudah bisa dipahami ya? Sifat amanah. Sifat amanah itu kalau berjanji ya ditunaikan, kalau dititipi ya dijaga. Itu amanah. Kalau bahasa kita apa? Sudah amanah itu. Iya. Terpercaya, sifat terpercaya gitu ya. Yang pertama kali dicabut itu sifat tadi. Dia bisa dipercaya, bisa terpercaya seperti itu barakallahu fikum. Kalau itu sudah dicabut dari hati kita, kita sudah dicap sebagai orang yang tidak bisa dipercaya. Kita sebagai orang yang sudah tidak bisa dipercaya. Maka barakallahu fikum tidak bisa dipercaya dalam arti apa? Kalau dikasih amanah itu enggak pernah apa? Tertunaikan, enggak mau menunaikan, enggak mau menunaikan janji dan segala macamnya. Kalau itu sudah dicabut dari hati kita, waliyadzubillah, tsummallati taliha akan dicabut selanjutnya, dicabut selanjutnya, dicabut selanjutnya. Wa akhiruha as-shalah. Yang paling terakhir akan dicabut dari orang soleh adalah salat. Yang paling terakhir dicabut dari seorang muslim adalah apa? Salat. Fa idza nuzi'atis shalah, kalau sholat itu sudah dicabut, sudah tidak ditunaikan, orang sudah menyepelekan sholat, fama baqiyat lahu minaddin, sudah tidak tersisa lagi agama pada dirinya. Sholat sudah disepelekan, sholat sudah dianggap hal yang sepele, waliyatubillah. Tidak, barakallahu fikum. Seorang muslim tidak demikian. Lebih mementingkan perkara sedekah, lebih mementingkan perkara zakat, lebih mementingkan perkara puasa, lebih mementingkan perkara haji. Tidak, semua itu harus kita apa? Kerjakan. Semua itu harus kita kerjakan. Yang pertama kali mengucapkan syahadat, yang kedua adalah apa? Salat. Waliyadzubillah barakallahu fikum, dengan ucapan seorang insan, salat sama sedekah itu utama. Sedekah, salat itu ibadah gratis. Sholat, sedekah itu ibadah yang harus mengeluarkan harta. Benar gak? Hah? Benar gak? Sholat itu gratis, benar gak? Masa gratis? Panjenengan sebagai seorang pedagang misalnya, mendengarkan waktu azan, ini kemungkinan orang akan ramai. Tutup dulu. Tulisi sedang sholat. Gratis enggak? Hah? Berapa keuntungan yang harus dia apa? Korbankan. Berapa keuntungan yang dia korbankan? Banyak barangkali. Kemudian sholat punya aturan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa taala menyatakan barakallahu fikum khudhu zinatakum inda kulli masjid. Gunakan perhiasan kalian. Artinya apa? Ketika kita hendak menunaikan salat, jangan berpakaian ala kadarnya, serapi mungkin ketika kita hendak menunaikan salat. Kita punya pakaian harganya barakallahu fikum ratusan ribu untuk jalan-jalan, untuk ini. Maka barakallahu salat, kata Allah subhanahu wa taala khudhu zinatakum, ambil, gunakan perhiasan kalian. Artinya apa? Kita menggunakan yang paling apa? Istimewa. Kalau kita punya uang barakallahu fikum, kita mau beli pakaian kaos oblong harganya 150. Maka seyogyanya kita beli jubah untuk menghadap ke Allah yang lebih dari apa? Lebih dari 150. Kaos oblong buat jalan ke sana, buat jalan sini, buat main bola, buat apa lagi? Harganya sekian, jubah miliknya 75.000. Yang berapa lagi barakallahu fikum? Kita coba berpikir sampai ke situ. Kalau kita beli jubah, itu kita pakai sampai apa? Kaitannya dengan apa? Dunia kita dan akhirat, akhirat kita. Wah, jubah kan dipakai untuk sholat saja kan kalau taklim. Oh, itu namanya sudah krisis identitas. Ya. Sudah punya krisis ini barakallahu fikum. Make jubah kalau sudah sama komunitas. Apa komunitasnya? Jamaah sholat. Apa komunitasnya lagi? Jamaah taklim. Kalau sudah di luar itu, apa? Komunitas yang lain. Kaos, kaos, kemeja, kemeja. Jangan sampai barakallahu fikum kalah sama anak-anak pang. Ya kan? Anak pengdekil kayak gitu, mereka berani menunjukkan identitasnya, ini loh aku, gitu kan? Kalau kita barakallahu fikum, masya Allah, kita pakai baju jubah dapat pahala nggak? Dapat pahala nggak? Dapat pahala barakallahu fikum. Mengamalkan apa yang disunahkan oleh Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Jangan sampai kita punya krisis identitas sebagai seorang Muslim. Pakai kolansua, pakai sarung, malu. Kita kerjanya barakallahu fikum misalnya bebas. Misalnya bebas. Tidak di kantor yang harus berpakaian ini, itu dan segala macamnya. Masya Allah rohah. Nyantai. Kita bisa pakai ini, kita bisa pakai itu. Lebih apa? Lebih islami. Tapi jangan kemudian bablasan. Apa sih bablasan barakallahu fikum? Saking senangnya jubah, terus olahraga pun juga. Jubahan, ya ada tempatnya. Ada pada tempatnya. Oh, enggak boleh olahraga juga jubahan. Bukan masalah enggak boleh. Orang itu melihat antum pakai apa namanya, kaca pembesar. Pakai apa? Kaca, kaca pembesar. Artinya apa? Yang kecil pun jadi gede. Kayak lumprah orangnya jalan. Main bola juga pakai apa? Jubah. Nanti dikiranya apa? Jubah yang baru dipakai untuk apa? Main bola digunakan untuk sholat dan segala macamnya. Tidak barakallahu fikum. Ya. Sesuai dengan apa? Kebutuhan. Sesuai dengan apa? Kebutuhan. Barakallahu fikum. Sungguh seorang insan dikala dia betul-betul tidak punya perhatian dalam masalah hal-hal seperti ini, maka sedikit demi sedikit dia akan meninggalkan apa yang telah dia ketahui. Makanya barakallahu fikum, kalau kita di ma'had, kalau kita di pondok, sebelum santri liburan, di antara hal yang kita ingatkan itu istiqomah. Apa istiqomah di sini barakallahu fikum? Terus telaten. Jangan sampai jubahan, pecian, sarungan itu kalau pas di pondok. Setelah di pondok, bahkan perjalanan pulang itu sudah lepas semua. Sudah kaosan, celananya juga bukan sirwal, sudah apa? Pecinya juga apa? Hilang. kayaknya kok apa namanya anak muda banget itu. Kita ingatkan hal seperti jangan sampai. Di pondok biasa dianjurkan untuk sarungan, maka apa? Sarungan. Sampai saya baru malam kita berupaya mencoba memakai pakaian Islami itu bukan menjadi aturan, tapi himbauan. Bedanya apa? Kalau menjadi aturan, artinya apa? Pakai pakaian Islami tadi di pondok sifatnya apa? Ya peraturan pondok. Kalau di rumah ya peraturan rumah, sudah beda lagi. Kita himbau. Setiap kali melihat seorang santri pakaiannya kok enggak pakai sarung, kok enggak pakai ini, kita ingatkan. Lama-lama sadar. Cuman ya kalau pulang kan bukan tanggung jawab kita ya. Sebagai pengurus pondok tanggung jawabnya siapa? Orang tua. Kalau orang tuanya juga memaklum apa namanya menyadari hal yang di pondok harus dibawa di rumah, alhamdulillah. Kita apa? Sangat sangat bersyukur. Tapi kalau sudah pulang ya kembali kepada apa? Sebelum dia berangkat pondok, ya seperti itulah kondisinya. Lambat laun akan muncul apa? Krisis identitas. Tidak berani memunculkan diri sebagai seorang apa? Islam. Tidak berani memunculkan diri sebagai seorang penuntut ilmu. Tidak berani memunculkan diri, menampakkan diri sebagai seorang apa? Talabul ilmi. Kalau anak muda di pondok sebagai seorang santri, jangan sampai apa? Demikian barakallahu fikum. Sungguh hal-hal tadilah yang menyebabkan seorang insan itu terpuruk, terjatuh dalam berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Karena melihat situasi dan kondisi. Mereka-mereka barakallahu fikum. Haula yang berupaya mendakwahkan Islam dengan cara-cara yang tidak disyariatkan. Mendakwahkan Islam dengan gambar, apakah itu foto, apakah itu video atau yang lainnya. Kenapa mereka melakukan hal tersebut barakallahu fikum? Mengikuti alur manusia. Bedanya dengan sebagian orang, kalau ini mengikuti alur manusia dengan melakukan hal-hal yang diharamkan. Dengan hal-hal yang diharamkan tadi misal pakai videonya, pakai apa? Barakallahu fikum, foto-foto yang makhluk bernyawa. Kalau ini barakallahu mengikuti orang dengan meninggalkan apa yang semestinya tidak dia tinggalkan. Ah barakallahu fikum, mestinya dia dengan pakaian Islami karena mengikuti orang pakaian itu dia tinggalkan. Mirip. Nah, kita jangan sampai demikian barakallahu fikum. Selagi kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mengamalkan apa yang kita ketahui, maka apa? Kita amalkan. Sunnah Rasul A, kita amalkan. Sunnah Rasul B, kita amalkan. Itulah yang menjadi bimbingan Rasul alaihi assalatu wassalam. Barakallahu fikum. Kembali kepada titik permasalahan. Dari mas'uliyatul ma'mum. Tanggung jawab seorang makmum. Dia harus betul-betul merapikan shaf. Dia harus betul-betul meluruskan apa? Meluruskan shaf. Di luar dari pembahasan yang lalu, ataupun kembali kepada pembahasan yang lalu, bahwa seorang makmum punya tanggung jawab untuk mengikuti siapa? Imam. Dan seorang makmum punya tanggung jawab untuk menjalankan perintah siapa? Imam. Dari apa? Tasfiyatus shufuf. Dari meluruskan dan merapikan apa? Shaf. Barakallahu fikum. Nah, ini semua memiliki fungsi yang telah kita sebutkan tadi. Di dalam sholat barakallahu fikum, di dalam sholat, yang namanya shufuf, yang namanya shaf, itu di luar dari apa? Di luar dari perkara-perkara yang disebutkan dalam sholat. Kenapa? Karena ini babnya sholat berjamaah. Kalau sholat sendiri barakallahu fikum akan disebutkan di situ. Syurutus sholat. Syarat sholat. Kemudian rukun sholat. Kemudian wajibah tu sholat. Perkara yang wajib harus dilakukan ketika apa? Sholat. Kemudian apa barakallahu fikum? Mustahab atau sholat yang mustahab untuk dilakukan ketika sholat. Makruhatus sholat. Perkara yang tidak disenangi untuk dilakukan ketika sholat. Syurutus sholat. Syarat-syarat sholat. Sebagian ulama mengatakan 6, sebagian ulama mengatakan 9. Sebagian mengatakan apa sah? 9. Barakallahu fikum, syurut dikatakan syarat. Apa itu syarat barakallahu fikum dalam bahasa kita? Ya. Paham syarat ya? Tapi barakallahu fikum, coba diterjemahkan apa itu syarat? Ketentuan. Ketentuan-ketentuan sholat. Belum pas, masih jauh. Kalau dalam bahasa usul barakallahu fikum, kalau dalam bahasa usul sedikit rumit. Tapi kalau sudah disebutkan dengan satu contoh akan mudah. Akan apa? Mudah. Ma yulzam min adamhi al-adam wa la yulzam min wujudihi al-wujud. Apa yang harus tidak ada ketika dia tidak ada dan tidak harus ada ketika dia ada. Ketika tidak ada, maka ini tidak boleh ada. Ketika ada, maka ini tidak harus ada. Itu namanya apa? Syarat. Contoh, syarat sholat adalah wudu. Ketika tidak ada wudu, maka tidak boleh ada sholat. Ketika seorang punya wudu, maka wala yulzam min wujudihi al-wujud. Ketika ada, tidak harus ada. Berarti apa? Ketika ada wudu, maka tidak harus ada sholat. Itu namanya syarat. Ketika tidak ada, enggak boleh ada. Ketika ada, enggak boleh. Enggak mesti harus ada. Waalaikumsalam. Nah, itu dalam bab usulnya. Artinya, ketika kita mau menunaikan sholat, 9 perkara ini harus ada. 9 perkara ini harus ada. Tetapi ketika 9 perkara ini ada, kita harus sholat? Tidak. Kalau kita mau sholat, penuhi 9-nya. Kalau sudah penuh, gak mesti sholat. Tidak mesti apa sah? So, ini namanya apa sah? Syarat. Barakallahu fikum. Dalam semua hal, syarat itu dikatakan seperti itu. Syarat itu dikatakan seperti itu. 9. Yang pertama apa? Al-Islam. Kalau mau sholat harus masuk ke dalam agama Islam. Kalau sudah Islam harus sholat? Maksudnya harus selalu sholat? Sesuai dengan apa kok? Kondisi kan? Kalau sudah waktunya sholat berarti apa? Sholat. Kalau gak ada waktunya maka apa? Tidak. Nah, makanya gak bisa berdiri sendiri. Gak bisa berdiri sendiri. Harus 9-nya terpenuhi. Islam. Dia sebagai seorang muslim. Al-aqil. Berakal. Bukan cuma muslim saja. Tetapi apa? Berakal. Muslim. Dalilnya apa? Barakallahu fikum. Dalilnya apa? Bahwa amalan itu harus ditunaikan ketika bahwa seorang ketika ingin amalnya sah maka dia harus Islam dulu. Inna dina indallahi al-Islam. Agama di sana itu adalah apa? Islam. Artinya kalau orang beragama selain Islam dia beramal maka apa? Tidak akan ada manfaatnya Islam. Yang kedua barakallahu fikum apa? Berakal. Kata Rasulullah SAW, rufi'al qalam an salasah. Pena artinya kewajiban, beban, kewajiban itu diangkat dari tiga macam orang. Salasahnya apa? Al-majnun hatta yafiq. Orang gila sampai dia kembali akalnya. Dia harus berakal dulu. Yang ketiga al-baligh. Yang ketiga adalah al-baligh. Apa itu baligh? Sudah deh dewasa. Sudah mendapatkan beban taklif. Baligh diketahui dengan berapa hal? 5. Baligh diketahui dengan 5 hal. Ada yang khusus untuk wanita, ada yang khusus untuk ada yang umum. 15 tahun itu sudah baligh. Kalau umur sudah 15 tahun, sudah balik. Kemudian apa? Ihtilam. Baik laki-laki ataupun apa? Wanita. Ihtilam itu apa? Mimpi basah. Barakallahu fikum. Yang ketiga, tumbuhnya bulu kemaluan. Baik laki-laki ataupun wanita. Belum umur 15 tahun sudah tumbuh, balik dia. Yang keempat, sebagai wanita adalah haid. Adalah apa? Haid. Di bawah 15 tahun dia sudah haid, sudah balik. Kemudian barakallahu fikum, yang kelima adalah hamil. Khusus bagi wanita, hamil. Di bawah 15 tahun dia sudah hamil. Balik bukan? Sudah balik. Barakallahu fikum. Ini ketentuannya. Panjenengan sudah di atas 15 tahun, sudah balik semua. Bukan balik pulang ya. Pakai apa? Lain balik. Barakallahu fikum. Islam berakal balik. Kemudian suci dari dua hadas. Suci dari dua hadas. Hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil sucinya dengan wudu. Hadas besar sucinya dengan mandi. Yang ketiga, bersih dari najis. Bersih dari najis. Yang kelima, bersih dari najis. Baik pakaiannya, kemudian tempatnya, kemudian apa? Badannya. Pakaian, tempat, badan. Nah, kita harus tahu ini barang najis apa aja. Barang najis ada apa aja? Tai cecek, tai toke, najis enggak? Hah? Atau kalau kita pegang najis, nanti kalau masuk pada bab thaharah, kita pegang najis, batal enggak wudu kita? Ya. Barakallahu fikum. Perhatikan ini, contoh ataupun kondisinya akan saya sebutkan. Saya sudah berwudu ini. Saya sudah berwudu. Kemudian saya gendong anak saya. Kodoloh dia, bayar besar, kepegang. Saya mau sholat. Kalau saya sholat tanpa cuci tangan, sah gak? Sah gak? Sah gak? Atau jangan air kencing misal, ya, kita pegang misal, basah tangan saya kena air kencing tadi, barakallahu fikum. Kemudian saya sholat, sah gak sholat saya? Kenapa? Kena najis. Iya. Sepakat. Saya cuci tangan. Saya sholat. Sah gak? Kenapa? Hadas kecil ini. Bukan. Hadas kecil kan buang air kecil atau buang air besar ataupun apa? Buang angin. Saya sholat tanpa wudu. Maksudnya tanpa wudu saya sudah berwudu, cuma tadi nyentuh apa? Barang najis. Kemudian apa yang harus saya lakukan ini? Sebatas cuci tangan? Apa harus wudu juga? Tidak. Yakin barakallahu fikum. Harus yakin. Tidak boleh ragu. Kenapa? Karena menyentuh najis itu bukan pembatal wudu. Menyentuh najis itu bukan pembatal wudu. Pembatal wudu itu ada 7. Pembatal wudu ada 7. Saya mau menyebutkan. 1. Buang angin. 2. Tidur. Tidur yang nyenyak. 3. Kencing. BAB. Sudah 4. 5. Hah? Menyentuh kemaluan alal qaul 5 6 makan daging unta berhubungan ya tadi masuk pada hadas tadi buang itu tadi barakallahu fikum. Satu lagi apa tadi makan daging unta sudah 6. Satu lagi. Nah. Tinggal satu. Apa? Tidur sudah tadi? Pingsan. Zawalul akal. Hilangnya akal. Itu yang namanya pembatal-pembatal wudu. Cuma itu tok. Cuma itu tok. Itu pun dalam 7 tadi ada yang apa? Khilaf. Ada yang para ulama berbeda pendapat. Barakallahu fikum. Selain daripada itu, tidak. Tidak. Tidak membatalkan wudu. Ada yang berpendapat bahwa menyentuh wanita yang bukan mahram itu apa? Membatalkan wudu. Dijawab oleh para ulama barakallahu fikum, bagaimana kalau seandainya kondisinya adalah ketika tawaf? Ketika di Masjidil Haram, bisa enggak? Enggak maksudnya barakallahu fikum enggak apa namanya? Kesenggol, bukan enggak nyenggol, enggak kesenggol sama seorang wanita. Beda loh antara enggak nyenggol dengan apa? Enggak kesenggol ya. Nah, kita kesenggol, kita enggak nyenggol. Bisa enggak barakallahu fikum? Atau misal kita tawaf bersama istri, oh diculkai misal hilang barakallahu fikum. Jawabannya apa? Tidak mungkin. Artinya, loh itu di luar kondisi darurat. Nah, di sini barakallahu tanakutnya antara pendapat apa? Menyentuh wanita itu adalah membatalkan wudu. Kalau menyentuh wanita membatalkan wudu, maka apa? Orang-orang yang tawaf, maka tawafnya tidak sah. Nah, itu kondisi tidak mungkin untuk apa? Untuk apa? Dihindari. Kenapa seperti ini pengecualian? Ya, namanya pengecualian itu yahtaj ila dalil. Butuh kepada apa? Dalil. Sejak dahulu, kaum muslimin juga melakukan apa? Tawaf. Juga kondisinya seperti itu. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Dua hal yang telah kita ambil dari kewajiban seorang makmum. Meluruskan shaf dan mengikuti apa? Imam. Ini semua barakallahu fikum. Jangan sampai kita apa? Sepelekan. Imam punya kewajiban untuk merapikan shaf. Kalau kita sepelekan, yang kita takutkan adalah al-inhiraf ba'dal ilm. Terjatuh kepada penyelisian-penyelisian setelah kita mempunyai apa? Sebuah ilmu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum. Naqta'i bihadzal qadar. Mohon maaf bila mana ada tutur kata yang salah ataupun kurang berkenan di hati. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.